seni. Ada Al-Quran, ada buku 212. Dari Sigma ya. Aduh, susah. Oke, untuk yang nertangga silakan berbaris di sini, diatur oleh timnya Ustadz Evi Effendi.